ada namamu Juwairi aku yang ku sebut di dalam laguku besar artinya laguku ini ku nyanyikan demi cintaku. Mengenang masa yang silam, juari ya cahaya mataku, cadar dayaku melawan takdir yang merenggut jiwa dan namamu Juwairi aku yang ku sebut di dalam laguku besar artinya laguku ini ku nyanyikan demi cintaku. Mengenang masa yang silam, juari ya cahaya mataku, cadar dayaku melawan takdir yang merenggut jiwa dan